وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يمكن وبعد. Sampai mana? Oh, takmin ya kemarin ya. Sekarang wal khomru. Nah, baik mas. Mulai samin dan takmin atasnya. Tulis ya? Oh ya. Walai samin dan takmin ilmu harami ma yakul mutaqal itu min wali fati balhada min baitil mali bahwa li tabi'i hajatil insani walidhalika idha matal insanu fa'innahu la yu'ta tuqa'uduhu tuqa'uduhu tuqa'uduhu liwarasatihi hasabal mirasi bal'ala hasabi hajatil warasati bal'amru kulluma watal akla ala sabilil ladati wattorubi fa'koluna ala sabilil ladati wattorubi rajabi al-banju wa ma'asbahahu fa innahu laysa khamran summa innal muskira yakunu khamran min ayyin aw'in kana fa alil khamru najisun aw tahirun al jawabu aksaru ulama'i ala annahu najisun wa annahu idza asaba tauba awil badana wajaba husluhu walakin la dalila ala dhalika walaysa fihi ijma'un hatta yajiba ittiba'uhu walil adillatu tadullu ala annahu tahirun Toharotan isyatan min wujuhi Al-Wajul awalu annahu laysa kullu muharamin najisan Li'anan najasata amrun za'idun ala tahrimi Fayahtaju ila dalilin khasin Walihada naqulu inna summa haramun Inna summa haramun walaysa binajasin Fadukhanu alladhi yasrubahun nasu al-ana haramun walaysa binajisin binajisin fakulu najisin muharamun walaysa kulu muharamin najisan. Nah, kala syarih rahimallahu ta'ala walaysa minat ta'min al-muharam bukala termasuk asuransi yang hukumnya haram uang yang diambil oleh al-mutafa'il oleh pensiunan PNS min wadifatihi dari pekerjaannya. Walhada min baitil mal, uang pensiun itu berasal dari kas negara. Walitafi hajatil insan, dan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan orangnya. Oleh karena itu jika seorang pensiunan itu meninggal dunia, maka pensiunannya tidak diberikan pada ahli warisnya sesuai dengan pembagian warisan dan sesuai dengan kebutuhan ahli waris. Kemudian khamar adalah segala yang menutupi akal namun bersyarat ala sabil ladah wa tarab, dan dia adalah sesuatu yang lezat dan atarab dan nikmat. Maka kita katakan ala sabil ladah wa tarab itu adalah lezat dan nikmat, sehingga tidaklah termasuk khamar al-banju bius wama asbahahu dan semisalnya. Maka bius itu menghilangkan akal, kesadaran hilang jika orang dibius. Namun apakah dia fly, dia merasakan kenikmatan, tidak, maka dia bukan khamr. Fa'ina olesa khamran, maka bius ini bukanlah khamr. Meskipun dia menutupi akal karena tidak memenuhi persyaratan yang kedua. Kemudian semua yang memabukkan itu adalah khamar min ayinau inkana, dari bahan apapun, mau dari padat, gas ataupun cair sama saja, mau dari anggur, dari kelapa atau yang lain, tidak ada bedanya. Dan khamar itu najis ataukah suci? Maka jawabannya mayoritas ulama, jumhur ulama, jumhur fuqaha mengatakan bahasanya khamr itu najis. Sehingga jika mengenai badan, pakaian atau badan, maka wajib dibersihkan. Dan di antara Ulama muasirin yang memilih pendapat jumhur ada Syekh Muhammad Amin Singkiti menulis Athwal Bayan, demikian juga Syekh Lubas memilih pendapat jumhur. Walakin la dalila ala dalik, akan tapi tidak terdapat dalil kuat atas hal tersebut, dan tidak ada padanya ijma' yang wajib diikuti, bahkan berbagai dalil menunjukkan kalau khamr itu tahirun, suci taharatan hisiatan, suci secara fisik min wujuhin, terdapat beberapa sisi pendalilan. Dalil yang pertama, tidak semua yang haram dikonsumsi atau haram dipegang, haram dikonsumsi itu najis, karena najis adalah satu hal yang lebih dari sekedar haram, sehingga untuk mengatakan najis perlu dalil khusus. Oleh karena itu kita katakan mengkonsumsi racun itu haram, namun racun tidaklah najis dipegang. Rokok yang dikonsumsi oleh banyak orang saat ini adalah haram, namun memegangnya tidak najis. Sehingga kesimpulan kaidah dalam masalah ini, fakulu najisin muharramun, setiap najis adalah haram, walaisa kullu muharramin najisan, yang tidak semua yang haram dikonsumsi itu najis untuk dipegang dan bersentuhan dengannya. Nah, Budi. Al-wajibu sani anahu qaddalatil adilatu ala toharatihi, falaisal qawlu bi toharatihi min babi salbi wa nafi bal min babil ijabi, wa dalika anahu lama qulimatil khamru wahiyya fil awani wa uriqat fil aswaqi lam yu'marinasu bi ghaslil awani minha kama umiru bi ghaslil awani min hukumil khumuri hina khurimat, wa kadalika aidan uriqat fil aswaqi walau kanat najasatan fisiyatan haruma anturoko fil aswaqi, li'anahu la yajusul bawlu fi suqi wala ilqa'ul adha fihi. Al-wajhu asalisu sabata fi sahihi Muslim anna rajulan ata bi rawiyatin min khamrin ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahdaha ilaihi fa qala hal alimta anna allaha qad haramaha ya'ni wa makana muharraman fala yajusu ihda'uhu wala bai'uhu wala shira'uhu fa amsaka rajulu faqalamahu ahadu sahabati sirran faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima sarattahu qala qultu biha faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal ladhi harrama syubaha harrama bai'uha bai'aha summa fataha rajulu famarawa rawiyati wa araqaha fil makani walam yanhahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an iraqatiha fi makanin rubbama yakunu makanu julusin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam ya'murhu bi ghasli rawiyati walau kana najisan la amarahu bi ghasliha li'anna rajula jahilun hatta bi tahrimi fala yadri annaha hurimat. Sisi pendalilan yang kedua, terdapat sebuah dalil yang menunjukkan kalau khamar itu suci. Maka pendapat yang mengatakan sucinya khamar itu bukan mimba bil salbi, bukan karena peniadaan, sehingga kembali kepada hukum asal. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya khamr, maka kita kembali kepada hukum asal kalau itu tidak najis. Tidak, bukan bab salbi wa nafi, bal mimba bil ijab, namun bab positif, bukan negatif. Positif dalam artian terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu suci, bukan sekedar mimba bil salbi wal ijab, kembali kepada hukum asal karena tidak terdapat dalil yang menajiskannya. Maka di antara dalil ya dalil ijabi, dalil positif yang menunjukkan kalau khamr itu suci, Tatkala khamar diharafkan dan khamar kita itu ada di wadah, maka dituangkan di pasar-pasar. Dan orang-orang pun tidak diperintahkan untuk membersihkan wadah khamar setelah isinya dibuang. Sebagaimana mereka para sahabat diperintahkan untuk membersihkan wadah-wadah dari daging keledai jinak saat diharamkan di perang Khaibar. Pada saat perang Khaibar, Nabi mengharamkan daging keledai jinak dan Nabi perintahkan untuk dituangkan dan Nabi perintahkan untuk agar wadah-wadahnya dihancurkan. Pada awalnya dihancurkan. Dan sahabat minta keringanan, wahai Nabi, gimana kalau kita bersihkan sehingga kita bisa pakai? Ya sudah, bersihkan. Ya aslinya suruh menghancurkan. Karena lika demikian pula khamr tersebut dituangkan di pasar, seandainya najis dengan najis yang konkret, maka haram untuk dituangkan di pasar. Karena tidak boleh kencing di pasar, tidak pula ilqaul adza, memasang gangguan di pasar. Dan yang ketiga, terdapat dalam sahih Muslim, ada seorang datang dengan satu wadah berisi khamr pada Nabi SAW, lalu dihadiahkan pada Nabi, maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu bahasanya Allah telah mengharamkannya. Artinya, sesuatu yang diharamkan dikonsumsi tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Maka orang tersebut kemudian memegangi wadah rawiyahnya, wadahnya. Lalu ada salah satu sahabat yang berbicara kepadanya Sirwan dengan lirih. Maka Nabi bertanya, apa yang engkau bisik-bisikan kepadanya? Bisa kita katakan hadis ini dalil kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Sekedar bisik-bisik orang untuk ngomongin apa saja Nabi tidak tahu, sehingga Nabi tanyakan. Maka dia mengatakan, aku katakan padanya, jual saja. Maka Nabi mengatakan, ya Allah yang mengharamkan minum khamar mengharamkan jual beli khamar. Maka orang tadi kemudian membuka mulut rawiyah kemudian menumpahkannya di tempat tersebut, dan Nabi SAW tidak melarang untuk menuangkannya di tempat itu, padahal boleh jadi itu adalah tempat duduknya Rasulullah SAW. Nabi juga tidak memerintahkannya untuk membersihkan rawiyah seandainya najis, tentu Nabi perintahkan untuk dibersihkan, karena orang ini adalah orang yang tidak tahu haramnya khamar. Maka kalau itu dia tidak tahu annaha hurimat, bahwasanya dia diharamkan. Adapun orang ulama yang berdalil dengan najisnya khamar, mereka berdalil dengan firman Allah, ya khamar, misir, judi, ansab, berhala, wal azlam, anak panah adalah fatar, perbuatan setan, fastanibuhu, jauhilah dia, la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, setan menginginkan untuk menjumuskan di antara kalian dalam permusuhan dan kebencian. Fil khamri wal maisir, ini afinya fi sababiyah, gara-gara khamar dan judi, wa yusuddakum, dan menghalang kalian dari mengat Allah dan salat, apakah kalian mau berhenti? Nah, sakus. Qala syarif wa rahmatullahi wa barakatuh, wa Allah ta'ala qala rijsan min amal syaitan, wa ja'alahu rijsan amaliyan, wa lam yaqul rijsan faqat. Wa lamma dzakara Allah ta'ala fi ayatin ukhra najasatan maitati wa dami wa dami al-maqsuhi wa al-khinjiri qala فإنه رجس وأطلق ثم ما بالنا نقول إن الميسر والأنصاب والأسلام رجسها رجسا معنويا والخمر رجسها رجس حسي مع أن الآية واقفة فقوله إنما الخمر مبتدأ والميسر معطوف عليه والأنصاب معطوف عليه والأسلام معطوف عليه ورجس خبر عن الجميع ومن الذي ميز هذا عن هذا. وأما قول بعض العلماء لم يحكي خلافا في نجاسته فإن غيره حكى الخلاف. فالمهم أنها طاهرة حسية lakinnah majisatun maknawiyatan fahiyya khabithatun baliyya umul khabari. Nah, ada penjawabannya, maka Allah mengatakan rijisun min amali syaitan, itu adalah kotor perbuatan setan. Maka Allah jadikan kotor dan amalia perbuatan. Allah tidak katakan rijisun titik. Padahal tatkala Allah menyebutkan di ayat yang lain najisnya bangkai, darah memancar dan babi, Allah katakan fa innahu rijisun titik. Maka ini menunjukkan bahasanya rijisun min amali syaitan itu bukan najis konkret. Kemudian semua baruna nakulu, lalu kenapa kita mengatakan sesungguhnya judi, berhala, aslam adalah rijisun kotor, dan ini adalah kotornya kotor abstrak, namun khamarnya rijisun najis dengan najis yang konkret. Padahal ayatnya sama, lihat ayatnya, jika khamar ini mubtada, maisir maktuf, ansab maktuf, aslam maktuf, rijisun ini adalah khobar untuk semua maktuf dan mubtada dan maktuf di atas. Apa yang membedakan hal ini dan hal itu? Ada sebagian ulama tidak menceritakan adanya perselisihan tentang najisan khamar, maka ulama yang lain telah cerita. Dan muhim, maka kesimpulannya khamar adalah suci dengan suci yang konkret. Kata bedanya dengan najis abstrak alias maknawi, maka khamar adalah khabisa, satu hal yang buruk. Dan khamar sebagaimana kata Utsman ibn Affan adalah ummul khabais, induk segala kejelekan. Dan perlu diketahui ulama ya, mengatakan khamar itu najis, itu dalilnya bukan hanya rijisun min amali syaitan. Ada ayat, ada alasan yang kedua masih dalam ayat, yaitu fajtanibuhu, jauhilah, jauhilah khamar maisir, tidak boleh disentuh, karena disuruh menjauhi. Kalau disuruh menjauhi berarti tidak boleh disentuh. Kalau tidak boleh disentuh, ya apa maknanya? Najis. Tentang najisan khamar itu tidak hanya dari rijisun min amali syaitan. Ini pendalilan pertama. Pendalilan kedua adalah fajtanibuhu. Kemudian disebutkan adalah perintah untuk menjauhi khamar, perintah untuk tidak boleh menyentuh khamar, sehingga dalil najisnya khamar. Dan ini diantara yang berdalil demikian adalah Syaikh Muhammad Singkiti di Adwa'ul Bayan, berdalil dengan fajtanibuhu. Kemudian kita kembali ke mata Nabil Hasanah. Waqadana Rasulullah wa'alaikumsalam anbaru al-barari wa'yukhulu fihi bayhun al-habaki wa syarihi wa kamli til-bakri wa majhulati alati yajhalu al-fasul amla wa'yukhulu maqdiruha miqdaruha wa'yukhulu miqdaruha wa sifatuha wa kulluha dakhilatun fil maisiri wa min hadha al-barari fil musyarakati fil musyarakati fil musyarakati wa min hadha al-ghararu wa min hadha al-ghararu fil musyarakati wal musyarakati wal muzari'ati muzari'ati wal muzari'ati biya yakula ahaduhuma fil akhari lakarimhun ihdas sekarang ini. Nah, safarata ini. Safarata ini. Silangata ini. ta'jilud duyudi ila ajali majhulatin. Nah. Waqad nada Nabi melarang jual beli gharar, maka termasuk dalam jual beli gharar, contoh jual beli gharar adalah menjual al-aqiq, budak yang sedang kabur. Wasyarid di catatan kaki, aqiq untuk budak, syarid untuk binatang, unta, dan unta yang kabur. Dan menjual janin yang masih ada di perut induknya dan berbagai barang yang tidak diketahui, yang tidak bisa dipastikan apakah bisa didapatkan ataukah tidak, atau tidak diketahui kadarnya atau sifatnya, seluruhnya termasuk maisir. Dalam bahasa lain, maisir dalam perdagangan itu disebut gharar. Maisir dalam jual beli itulah gharar. Wamin hadza dan termasuk ini adalah gharar dalam transaksi musyarakah atau musyarakah dan muzaharah. Syarokah kerjasama jual beli barang, pulaan barang bukan dijual. Musakoh diambil dari kata-kata sakin, artinya pengairan. Artinya ada orang punya kebun, punya tanaman, enggak bisa merawat, diserahkan pada orang yang mau merawatnya dengan upah persentase dari hasil panen. Kalau misalnya punya tanah, kemudian diserahkan pada orang lain, tolong ditanami, tolong dirawat. Nanti hasil panennya saya minta bagian sekian. Maka contoh dalam musyarakah atau dalam tepatnya di sini musyarakah mudharabah, ada satu berkata kepada yang lain dalam transaksi mudharabah untuk keuntungan di salah satu safar. Safar yang kedua keuntungan untuk saya. Maka kulaan pertama ini safar pertama. Pulang, dijual, untung. Nanti safar lagi, kulaan kedua, maka ini untukku. Atau untungmu salah satu dari dua barang. Kita kulaan dua barang, maka keuntungan ini untukmu, keuntungan ini milikku. Atau salah satu dari dua waktu. Waliyah akhar dan untukku yang lain. Dan contoh gharar dalam musafah dan muzara'ah. Contohnya seorang berkata pada kawannya, untukmu pohon-pohon di sisi ini, tanaman di sisi ini, sedangkan sisi yang lain untukku. Yang pinggir selatan untukmu, saya yang pinggir utara. Ini kotaan selatan untukmu, kota utara untuk wanita tidak boleh. Ini gharar. Fakullu hadza maka ini semua termasuk dalam gharar, dan gharar adalah maisir perjudian di transaksi jual beli. Catatan kaki nomor 2 satria. ووجه دخولها أن المتعاملين بين غانم وغارم لأنه من المعلوم أن الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا ومثل هذا لا يباع بثمنه لو كان قد وضعته أمه بل سيباع بأقل فإن خرج ميتا فالغارم المشتري وإن خرج حيا أو متعددا والغارم البائع فلذلك كان من الميسر كما قاله الشيخ رحمه الله فإذا أعطى رجل إنسانا دراهما وقال له لك ربح السفرة الأولى ولي ربح الثانية فهذا حرام ربح الثانية فهذا حرام لأنه قد يربح في الأولى ولا يربح في الثانية أو بالعكس أو قال لك ربح شهر ربح شهر محرم ولربح شهر صفر فهذا أيضا حرام لأنه قد يربح في هذا كثيرا ولا يربح في الآخر أو يقول أعطيك أرضي لتزرعها بجزء منها لك الشرقي منها ولي الغربي فهذا لا يجوز لأنه قد يسلم الشرقي دون الغربي أو بالعكس أو يقول لك زرع الشعير ولي البر فهذا أيضا لا يجوز. فالمهم أن كل شيء فيه ضرر فهو حرام. Sisi kenapa, sisi penjelasan, wawat juhun penjelasan kenapa gharar termasuk maizi. Maksudnya orang yang mengadakan dua muamalah tadi, di antara untung dan ghanimun, untung ghanimun dan buntung. Karena satu hal yang maklum, bahasanya janin di perut, seandainya bi'a dijual dalam keadaan masih di perut, maka boleh jadi ternyata lahirnya adalah jantan ataukah betina satu ataukah lebih dari satu, boleh jadi keluar dari ibu hidup atau sudah mati. Wa mislu hadza, maka semacam ini tidaklah dijual dengan harganya seandainya sudah dilahirkan oleh induknya, namun akan terjual bi aqalla, dengan harga yang kuat. Fa'in kharaja maitan, ketika ternyata beli janin kok lahirnya mati, maka kharim, kerugian tertimpa pada pembeli. Dan jika hidup atau lebih dari satu, fal-gharimu al-ba'i, maka yang untung adalah penjual. Nah, karena itu termasuk gharar, itu termasuk judi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan. Sebagaimana dikatakan Sa'di, maksud saya rahimullah ta'ala. Kemudian contoh untuk musaqah dan muzara'ah atau untuk mudharabah, jika ada seorang menyerahkan uangnya kepada orang lain, berarti apa? Mudharabah. Waqala lahu, dan dia berkata kepada pengelola, untukmu keuntungan dari safar kulaan yang pertama, untukku safar yang kedua. Ini haram, karena boleh jadi untung di safar pertama dan tidak untung di safar yang kedua, atau sebaliknya. Atau mengatakan untukmu keuntungan bulan Muharram, untukku keuntungan bulan Safar. Ini juga haram, karena boleh jadi untung di bulan ini sangat banyak dan tidak untung di bulan yang lain. Ini contoh mudharabah, maisir dalam tagharar dan maisir dalam mudharabah. Atau dalam transaksi musaqah dan musara'ah, atau pemilik tanah mengatakan, kuberikan padamu tanah supaya kau tanami, berarti ini transaksi musara'ah. Bijus'in minha, upahnya adalah bagian dari hasil panen. Untukmu hasil panen yang petak sebelah timur, untukku yang petak sebelah barat. Maka ini tidak boleh, karena boleh jadi selamat dari gagal panen asyarki yang sebelah timur, namun yang sebelah barat ternyata tidak selamat dari gagal panen. Atau sebaliknya, atau mengatakan untukmu keuntungan dari tanaman syair dan untukmu dari tanaman bur, ini juga tidak boleh. Intinya segala sesuatu yang mengandung gharar pada dasarnya hukumnya haram. Fitri, matan. Dari kata cil tuyuni ila aja. Oh, sudah. Dari kata cil tuyuni ila aja. Nah, memindarika tak cil tuyun, demikian juga menunda pembayaran utang sampai batas waktu jatuh tempo yang tidak diketahui. Fitri baca catatan begini. Bitu alaika hadis sayyurata ditamanin wajarin ila ayat ila ayat kutuma zaitun wakutu wakutumu zaitin majhulun warubama yakdumu wadan warubama yakdumu ba'da sanatin aw sanataini warubama la yakdumu lakin lawkola ila waktil khasadi fahada mimma talata fihi ulama'u faminhum mangkola innahu jaizun di anna waqtal hasadil ma'lumun bil ghalibi wa minhum man qala innahu la yajuzu wa sahih al jawazu di anna hadha gharrun yasirun yatasamahu fihi nasu bil ghalib wa law qala istaraytu minka hadha sabba wa laysa indi malun fa qala bi'tuka iyahu hatta yughnika Allahu fa hadha jaizun la ba'sa bihi fa in kana fihi jahalatun لأنها عائشة رضي الله عنها قالت قدم رجل ومعه غز من الشام فقلت يا رسول الله لو فئت إليه فصريت منه ثوبين إلى الميشرة فأرسل إليه ولكن الرجل أبى ولأن هذا الشرط والمقتد العقد لأنك إذا فئت شيئا على فقير فإن المقتد العقد أن لا تطالبه حتى يسير لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة فهو لم يستعرض شرطا ينافي مقتد العقد. Termasuk gharar dan termasuk maizir jatuh tempo yang tidak jelas menurut Isa Sa'di. Namun di sawahnya tadi Syed Ibn Muthamin merinci tidak semua itu terlarang, maka melihat transaksinya. Jika jatuh tempo yang tidak jelas itu adalah dalam transaksi kredit atau transaksi jual beli tidak tunai, nah iya betul. Tapi kalau dalam transaksi kor, transaksi utang piutang tidak mengapa. Contohnya aku jual padamu mobil ini dengan uang pembayaran muajal ditunda sampai Zaid pulang. Dan kepulangan Zaid tidak diketahui. Boleh jadi dia pulang besok, dan boleh jadi dia pulangnya setelah setahun atau dua tahun, dan boleh jadi sama saya tidak pulang karena mati, misalnya mati di jalan tidak pulang. Walaupun lokal akan tersandi yang mengatakan ini kujual secara tidak tunai, jatuh temponya ila waqtil hasad, kalau sudah tibanya panen, masa panen. Kalau tibanya masa panen, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh karena waktu panen itu maklum, diketahui secara dominan. Dan ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang diambil oleh Utsaimin yang benar boleh, karena ini adalah gharar yang sedikit dan banyak orang memberikan toleransi dalam masalah ini fil ghalib biasanya. Maka berarti demikian juga ini nanti dibayar kalau sudah tanggal muda. Nah, ini berarti kalau berdasarkan pendapat Syekh Utsaimin boleh, karena tanggal muda itu ya sedikit ada jahala tanggalnya tanggal berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemudian beliau berpendapat kalau apa itu dianggap sedikit karena ini adalah secara umum maklum fil ghalib, maka boleh. Walaupun seandainya mengatakan aku beli darimu pakaian ini dan aku tidak punya uang, lalu penjual mengatakan sudah kujual kepadamu sampai Allah memberikan kecukupan kepadamu, maka ini boleh dan tidak mengapa meskipun ada badannya jahala. Karena Aisyah radhiyallahu anha bercerita ada seorang datang dan dia membawa pakaian dalam dagangan pakaian dari Syam, maka katakan ya Rasulullah, saja yang kau utus seseorang menemui dia, kau bisa beli darinya dua kain ila maisarah dan nanti dibayar kalau sudah longgar. Maka nanti mengutus seseorang mau beli kain, namun kainnya tidak cash, dibayar nanti kalau sudah longgar. Namun sahabat yang jualan kain tadi abah, gak mau nerima. Kalau dihutang gak dari mama nanti. Kalau kes boleh, kalau dihutangnya aja ilama isyarah, waduh. Saya gak bisa. Maka disini terdapat pelajaran tentang bagaimana adat para sahabat dengan Nabi. Mereka menilai urusan jual beli ya jual beli, urusan Rasul taat Rasul lagi. Urusan bisnis ya bisnis ni. Kalau diutang sampai hilang masalah, aduh masalahnya tahun depan lagi. Ini modal sulit muter ini nanti. Tidak diterima oleh Nabi. Mereka dalam masalah bisnis, maka bisnis saja. Enggak ada kemudian ini ustaz, ini Nabi, wah. Terus kemudian waduh ya enggak apa-apalah. Bisnis. Urusan bisnis, urusan bisnis. Dan tindakan semacam yang dilakukan oleh sahabat ini bukanlah termasuk tindakan tidak beretika, tidak tergolong tindakan yang buruk. Seandainya itu satu hal yang buruk dan pelanggaran terhadap hak Nabi, tentu Nabi akan marah dan akan ini. Namun Nabi pun ya tidak marah zahir hadisnya, karena Nabi kalau tidak marah, bukan sikap semacam ini tidak terlarang dan bukan satu sikap yang jelek. Wali anak hadis syafa dan karena saat ini adalah sesuai dengan tuntutan akad. Karena jika ada yang menjual satu barang dengan orang miskin, maka konsekuensi akadnya jangan ditagih sampai dia berkecukupan. Sebagaimana firman Allah, jika dia kesulitan, fanatilatul maka tunggu sampai mampu. Fawal maka dalam hal ini tidaklah disyaratkan dengan persyaratan yang bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Maka jual beli tidak tunai itu jatuh temponya boleh majhul menurut Syaikh Utsaimin, manakala dipersyaratkan di awal dan itu tidak bertentangan dengan konsekuensi akad karena jual beli dengan orang miskin. Demikian juga jatuh tempo yang tidak jelas itu tidaklah terlarang untuk transaksi qard. Transaksi pinjam duit, maka dipinjami, gimana kapan membalikkan? Sudahlah kapan-kapan, nah, itu tidak apa-apa. Karena memang ini transaksi sosial, tujuannya cari pahala, maka semakin kapan-kapan semakin menolong. Nah, semakin kapan-kapan ya, menolongnya lah. Kalau ingat saja, kalau tidak ingat juga usah. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, transaksi ini transaksi sosial, bukan cari keuntungan. Jual beli transaksi untuk cari keuntungan, butuh modal untuk melanjutkan perdagangan, maka harus ada kejelasan pembayaran. Kalau enggak, macet nanti bisnisnya. Nah, kemudian makan. Wa'amal maisiru fil muhallabati. Bahia minal maisiri kal Nardi wa Sataranji Wal mughalabati al qawliyati wal fi'liyati Wa yastasna min hada al musabaqatu alal khayli awil ibili aus sihami fa innaha mustahabbatun lima fiha minal i'anati alal jihadi fi sabilillah wala yastaratu laha muhallalun ala qawli sahihi. Nah, adapun maisir judi dalam mughalaba pertandingan, maka semua pertandingan fiha iwadun minat taufain. Nah, taufain, dua pihak yang bertanding taufain itu sama-sama menyerahkan iwad, menyerahkan biaya. Maka ini pertandingan pesertanya dua orang, satu masih uang 10.000, satu 10.000, nah 20.000 itu diperebutkan. Maka ini maisir. Fahiyya minal maisir, maka ini termasuk maisir. Karena arti wasatranji seperti permainan dadu, wasatranji dan catur. Jika dadu atau catur kemudian pakai uang, kemudian uang yang terkumpul diperebutkan, maka ini haram karena dua sisi. Bermain nardi dan syatranji sendiri tanpa uang, tanpa ada taruhannya, haram. Ditambah taruhan berarti ada judi, haram karena dua unsur. Demikian juga mughalabat pertandingan berupa ucapan ataupun pertandingan berupa perbuatan. Di catatan kaki contoh pertandingan ucapan, semisal ya, mengatakan taruhan dalam bentuk ucapan, sekarang fulan sudah sampai rumahnya, yang lain bilang belum, siapa yang benar? Siapa yang benar? Ini sudah sampai rumahnya ataukah belum? Siapa yang benar? Yang benar maka dia yang menang. Ini mughalabah qauliyah atau mughalabah pertandingan fi'liyah, perbuatan fisik. Pertandingan fisik contohnya al-musabaqah alal aqdam. Musabaqah alal aqdam, lari jauh apa? Bukan maraton, 100 meter atau apa namanya? Sprint. Enggak bahasa Indonesianya. Lari cepat. Lari cepat. Nah, pertandingan lari cepat au ma asbah dzalik atau semacam itu. Saya baca dulu catatan kakinya. Pertanyaan, apa hukum bermain dengan nardi, dadu, wasatranji dan catur tanpa muawadhah, tanpa ada taruhan? Tidak ada taruhannya. Maka jawabannya yang benar hukumnya haram. Karena permainan tersebut menghalangi orang dari jalan Allah, dari sholat, dan terjadi karenanya pertengkaran dan perselisihan. Kemudian pertanyaan, apakah ada kaidah untuk permainan yang hukumnya boleh dan permainan yang hukumnya haram? Main-main saja, tidak ada taruhannya, itu mana yang boleh dan mana yang haram? Jawaban Syekh Utsaimin, Syekhul Islam menyebutkan dhabit kaidah untuk permainan yang boleh dan permainan yang haram dengan mengatakan, kullu ma'alha kathiran wa'asghala nasa an muhimmatihi fawwa muharramun. Semua yang melalaikan al-hakathiran, yang sering kali melalaikan, tentu sering kalinya berarti pakai uf. Seorang uf sering kali membuat orang itu lalai, asyik, sehingga lupa macam-macam. Maka permainan-permainan yang mengasihkan sehingga orang itu lupa, wa'asghara al-insan, dan menyibukkan seseorang dari muhimmatihi, dari tugas-tugasnya, sampai lupa makan, lupa sholat, lupa sekolah, lupa kuliah karena nge-game. Bahwa haram, maka hukumnya haram. Ini dalam bahasa sekolah setemnya dan di sebelumnya disebut juga oleh Al-Qasim bin Muhammad, disebut dengan maisir lahwi. Maisir lahwi, permainan yang, semua permainan yang haram itu disebut maisir. Maka maisir itu sebagaimana pendapat seorang ulama tabi'in Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, cucunya Abu Bakar, yang berkatakan maisir ada dua macam, maisir primar dan maisir lahwi. Tentu bagian ini tidak dipakai oleh Syekh Utsaimin. maka misr kimar itu judi yang ada taruhannya. Misr lahwi itu tidak ada taruhannya, namun dia permainan yang melalaikan. Maka dia permainan yang haram karena melalaikan. Wahasabah mana'lam, dan sebatas yang kami tahu, bermain nardi, bermain dadu, kemudian catur, karambol, walwarokoh, bermain kartu, itu tulhi kathiran, seringkali melalaikan. Buktinya Anda jumpai bahasanya al-layla yadabukulluhu, semalaman sampai malam sampai berakhir lahir dari aku, dan dia pun tidak sadar, lu udah pagi loh. Itu bukti ya yulhi kathir, lu udah pagi ternyata kita main semalaman. Maka wa istasna min hadha, maka ada pengecualian, artinya ada judi yang boleh, yang itu ada taruhan yang boleh, ada taruhan yang boleh. Hadiahnya itu memperebutkan apa yang disetorkan, itu ada yang boleh. Yang boleh adalah al-musafaqah al-khair, ketika itu adalah pacuan kuda, kemudian pacuan unta atau lomba memanah. Maka pertandingan ini mustahab karena di dalamnya terdapat i'anah, membantu untuk jihad fisabilillah. Wal ishtarta, tidak disyaratkan untuk tiga perlombaan ini supaya menjadi judi yang halal, tidak disyaratkan harus ada muhallil. Alal qawli sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Halil di sini maknanya adalah peserta yang ketiga yang tidak urun. Jadi kan ada dua orang, ini setor duit 50 ribu, ini 50 ribu, ini pacuan kuda atau memanah. Sebagian ulama mengatakan memanah, pacuan kuda itu boleh taruhan, namun harus ada peserta yang ketiga. Dan peserta yang ketiga itu free. Peserta yang ketiga itu free. Kalau peserta yang ketiga itu ikut bayar, tidak boleh. Nah, peserta yang ketiga yang free itu dalam bahasa fikih di bab lomba disebut muhallil. Sebagaimana mempersyaratkan harus ada muhallil. Namun pendapat yang dipilih oleh Syaikh Sa'di itu tidak disyaratkan harus ada muhalil. Boleh ada yang ketiga, dan yang ketiga ini juga ikut urun hadiah 50 ribu, 50 ribu, datang orang ketiga, saya tak ikut lomba mana, ini saya juga 50 ribu, nanti siapa yang menang nanti pulang bawa 150 ribu, boleh. Al-Qawl Ar-Raji, menurut kalian yang lain tidak boleh, yang ketiga ini harus free. Di catatan kaki nomor 2, al-mu'alib penulis rahimullah mengatakan fa'innah, maka lomba-lomba di atas mustahab, dan beliau tidaklah menegaskan bolehnya mu'awadah fiha, tidak menegaskan bolehnya taruhan di dalam tiga lomba tadi. Namun yang beliau maksudkan bahwasanya anal mu'awadah, bahasanya taruhan dalam tiga lomba ini, kuda, unta, dan panah, jaizatun natrafai, satu hal yang boleh meskipun hadiahnya adalah boleh mintrafai dari dua belah pihak, dua orang yang berlomba tadi semua dua-duanya boleh, walau bi'iwadin, meskipun pakai taruhan yang itu diambilkan dari peserta. Karena dalam kegiatan tersebut terhadap i'anah, membantu jihad fisabilillah. Kemudian Wahal mithluha, dan apakah semisal itu mayakunu aunan ala jihad, segala sarana yang membantu jihad fisabilillah, namun jihad ilmiah. Di makna dengan pengertian ayat tasafak berlubat dua orang tentang masalah hukum syar'i. Maka yang satu mengatakan ini hukumnya halal, yang kedua mengatakan hukumnya haram. Thumma yaja'ala, kemudian keduanya menyerahkan iwadon, uang untuk hadiah, liman asoba minumma, siapa yang benar dari keduanya. Gimana kalau lomba ilmiah? Maka jawabannya na'am, boleh ada taruhan dalam lomba ilmiah. Dan ini pendapat yang dibilang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun jumhur tidak membolehkannya. Jumhur membatasi hiwab, taruhan, itu hanya taruhan yang dibolehkan hanya tiga hal di atas yang ada dalam hadis. Maka kalau untuk lomba cerdas cermat agama atau semacam itu, lomba menghafal Quran atau menghafal hadis pakai taruhan, nah ini diperselisihkan. Jumhur melarang, Syekhul Islam boleh. Ini pendapat yang berbeda Ibnu Taimiyah karena ilmu hadis fisabilillah dan agama itu tegak dengan dakwah dan senjata pedang bagi orang yang anada, orang yang ngeyel, orang yang ngotot, wa'arotot dan menentang. Kita jika demikian maka lomba mengandung taruhan dalam masalah agama yaitu masalah syariah itu boleh menurut pendapat yang paling kuat. Bi iwatin atau bi khayi iwatin, baik dengan hadiah ataupun tanpa hadiah. Demikian juga boleh jadi dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Demikian juga mukhalafa pertandingan untuk pacuan kuda, unta dan panah boleh baik dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Akan tetapi kuda dan unta dan panah zala al-jihadu biha, telah hilang jihad dengan hal-hal tersebut dalam mayoritas keadaan dan di mayoritas tempat. Wahalla mahaluha, digantikan oleh perkara-perkara yang lain yaitu ta'irah, pesawat tempur, suwarikh, roket, dababab, tang, tank. Fana jalu hadi makana hadi, oleh karena itu maka kita gantikan hal ini dengan sebagai ganti hal itu, sehingga al-mughalaba pertandingan dalam lomba ta'irat harbiyah, pesawat tempur atau tank atau suwarikh atau tentang melontarkan roket, ini satu hal yang boleh iwatin, baik dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Maka kalau pakai bahasa yang lain di sini, semu-semu memahami hadis kecuali tiga tersebut secara kontekstual. Kalau pakai bahasa yang kontekstual, secara kontekstual sudah tidak lagi dipakai oleh jihad. Ya sudah, maka kita ganti, kita bisa ganti dengan yang lain yang memang digunakan dalam kepentingan jihad. Nah, pertanyaan, apa hukum lomba lomba pajang kuda, unta, namun maksudnya adalah semata-mata menang-menangan, bukan taqawi ala jihad fisabilillah, bukan menguatkan diri untuk jihad fisabilillah, kayak pajang kuda di lomba pon atau apa. Itu ya, cuma mujadul mukhalada, bukan taqawi ala jihad fisabilillah. Tidak ada yang niat jihad fisabilillah. Maka jawabannya al-zahir, kemungkinan lebih mendekati kita ambil dalil umum meskipun tidaklah bermaksud dengannya jihad. Karena hadis kalau dilihat dari redaksinya umum, sebagaimana mughalabah, menang-menangan dalam ilmu syar'i yang dibolehkan oleh tibiyah, qad la yakunu an mu'abiyah al-musul ila hukmi syar'i, boleh jadi yang jadi maksud tidaklah yang jadi maksud sampai yang hukum syar'i, namun sekedar menang-menangan. Tentang tahlil, karena sebagian ulama rahimahullah mereka mengatakan jika Tasabaqa isnani, jika ada dua orang yang berlomba lomba pacuan kuda misalnya, maka tidak boleh tidak harus ada muhallil, yaitu bahwa thalisun, yaitu orang yang ketiga, yang orang ketiga ini kudanya sama baiknya dengan dua kuda temannya. Wa hadzal muhallil in sabaqa, dan dia ini free, enggak bayar. Wa hadzal muhallil dan orang ketiga ini in sabaqa, jika dia menang, jika dia yang paling dulu, maka dia akhodal iwadai, dia ngambil hadiah yang itu berasal dari dua orang, yaitu min hadza wa min hadza, dari ini dan itu. Wa in subiqa, namun jika dia kalah, falisani syekh, maka dia tidak keluar biaya apapun karena dia free. Qalu, maka sejumlah fuqaha, dan di antara adalah Syafi'iyah, di antara adalah Syafi'iyah, itu berpendapat harus pakai tahlil. Maka mereka mengatakan inna hadzal muhallil, sesungguhnya muhallil ini min ajli, adalah dalam rangka supaya musabaqa lomba ini keluar dari ciri khas taruhan, supaya tidak seperti taruhan 100%. Maka kita perlu masukkan tahlil, tujuannya supaya tidak ada padanya ciri taruhan. Akan tadi kita katakan tidak terdapat dalil yang harus mempersyaratkan adanya tahlil. Kemudian kita katakan taruhan ini, taruhan dalam lomba-lomba ini, satu yang dibolehkan oleh syariat disebabkan karena faedahnya yang besar. Nah, demikian sallallahu alaihi wasallam.